Shalom dan selamat pagi pada kita sekalian. Ya, masih kurang semangat ya. Bagi sahabat-sahabat kami yang masih di luar, supaya segera kita masuk, kita akan memulai ibadah kita. Gembala sidang dan seluruh majelis gereja mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kembali kepada jemaat Tuhan sekalian. Selamat berbakti. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita akan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Mari kita puji Tuhan kita. Kita mau katakan kasih Tuhan selalu besar dalam hidup kita. Jemaat Tuhan kami undang untuk kita bangkit berdiri. Kita percaya harapan selalu ada ketika kita sekalipun dalam kesesakan. Mari kita sembah Dia. Kita katakan besar mulia kasih-Mu Tuhan. Besar boleh kasih. Tuhan Satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kami boleh diselamatkan, kami boleh disucikan ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa, hingga pada saat di pagi hari yang indah ini, kami masih merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami memuji Engkau melalui pujian kami. Kami berdoa, menaikkan syukur kami kepada-Mu Bapa. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan, sehingga ibadah ini boleh berkenan bagi Tuhan, bagi seluruh anak-anak Tuhan yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju tempat ini Bapa. Berkati mereka, lindungi mereka, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini ya Tuhan. Dan kami yang ada di tempat ini Bapa, biarlah Engkau kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat dengan tulus menyanyikan, menyampaikan pujian kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah berkenan kepada-Mu ibadah ini Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur, haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan yang terkasih, ya, karena masih pagi kita masih tetap semangat. Kembali kita bangkit berdiri, kita mau bertepuk tangan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ya, yang selalu memberikan berkat yang baru, anugerah yang baru di dalam kehidupan kita setiap hari, ya. Kita percaya melalui Roh Kudus Tuhan, ya, kita boleh semakin diberkati dalam kesehatan, ya, dalam setiap aktivitas yang kita lakukan seharinya. Mari kita katakan, kita mau sampaikan kepada Tuhan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kita sambil bertepuk tangan Bapak Ibu. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umat. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Jemaat Tuhan lebih keras. Hari inilah harinya Tuhan. Belenggu dosa, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Allah. Aku baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Dan sekali lagi, lebih keras lagi keluarkan suara kita, ya. Kita katakan Roh Kudus. Yo. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah bagi gereja. Membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama katakan. Hari inilah hari ya Tuhan, saat pembebasan tiba. Jangan aku baru tercurah, penuhi rumahnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi rumahnya tiada kuasanya. Ayo semua nyanyi anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Lebih keras lagi. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Katakan lebih keras lagi anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak

selama-lamanya. Amin. Sama seperti saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini, marilah kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita melihat warta jemaat kita. Saya akan membacakan untuk kita di pagi hari ini. Yang pertama, pelayanan kebaktian 14 November 2021. Untuk pelayan di ibadah gelombang pertama, khotbah yang dibawakan Ibu Pendeta BL Borsi Payung STH, liturgis Marta Gulo, doa syafaat the speaker Dr. Andus S. Solin MA, pemusik tim musik, singer Daniel Pakpahan dan Dian Nenggolan, infokus Noel Tamaro Panjaitan. Untuk gelombang kedua, khotbah yang dibawakan Ibu Pendeta BL Borosi Payung STH, liturgis Bapak El Togatorop, doa syafaat Bapak the speaker H. Slitonga SE, pemusik Bapak the speaker Esa Sinaga, singer Bapak HP Slitonga dan Bapak the speaker Jesse Nurat, infokus Noel Tamaro Panjaitan. Selanjutnya, pada bulan Desember akan diadakan sidi dan baptisan. Untuk itu bagi jemaat Tuhan, siapa yang mau anaknya dibaptis ataupun mengikuti sidi, supaya mendaftarkan diri kepada Bapak Les Pikir El Pakpahan. Selanjutnya kepada kita Bapak dan Ibu seluruh jemaat Tuhan, supaya kita mendukung ya, memberikan janji iman untuk acara perayaan Natal kita. Kepada seksi dana yaitu Bapak Les Pikir El Pakpahan sebagai koordinator dan Bapak R. Brahmana ST sebagai bendahara panitia Natal. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 diadakan ibadah P2MI di gereja kita masuk pukul 20 WIB atau jam 8 malam. Diharapkan kepada seluruh kaum bapak yang ada di gereja kita untuk dapat menghadirinya. Selanjutnya diberitahukan kepada kita jemaat Tuhan ya, bahwa hasil rapat panitia pembangunan seperti yang tertulis dalam warta kita, biaya dan pelaksanaannya nanti, dana yang kita butuhkan. Selanjutnya bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan partisipasi janji iman pembangunan gereja kita, bisa juga ditransfer di nomor rekening yang sudah tertera di warta kita masing-masing. Selanjutnya dihimbau kepada kita seluruh jemaat Tuhan ya, untuk tetap menjaga protokol kesehatan untuk mengantisipasi penularan COVID-19. Selanjutnya jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, yang pertama Elena Theodor Esnababan, yang kedua Rio Marupasaragi, yang ketiga Nicodemus Sejahtera Gulo, yang keempat Alina Kristi Mikaela Maringato, yang kelima W. Sitinjak, yang keenam H. Boru Aritonang, yang ketujuh R. Boru Nenggolan, delapan A. R. O. Utapea, yang kesembilan NPL Lumban Tobing, yang kesepuluh Riki Novianda Putra Selalahi. Pimpinan jemaat, majelis, lespiker, calon lespiker, dan seluruh jemaat gereja, kita mengucapkan selamat ulang tahun. Dan di dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Selanjutnya jemaat yang memberikan persepuluhan, kita dapat melihat di buletin kita masing-masing, ada 12 keluarga, puji Tuhan. Yang selanjutnya jemaat yang memberikan ucapan syukur, kita terima ucapan syukur dari keluarga B. Simorangkir Boru Tambunan atas berkat dan kesehatan yang diberikan Tuhan kepada keluarga. Tuhan Yesus memberkati, diberikan kepada gereja dan pendeta. Selanjutnya persembahan di minggu yang lalu kita dapat melihat di buletin kita masing-masing. Yang selanjutnya partisipasi jemaat untuk pemasangan kanopi, ya, yang kita lihat di depan gereja kita, kita terima dari keluarga B. Simorangkir Boru Tambun, ya, sebesar 200.000. Selanjutnya partisipasi jemaat untuk pembangunan gereja, kita terima dari keluarga J. Silaban Boru Daulai sebesar 300.000 rupiah. Yang selanjutnya partisipasi janji iman pembangunan gereja kita, kita dapat melihat di buletin kita masing-masing, ya, dari jemaat dan dari donatur yang telah masuk, ya, ke rekening pembangunan gereja kita. Selanjutnya yang ketujuh, susunan panitia Natal dan rincian biaya kita juga dapat melihat di buletin kita masing-masing. Dan kita dilampirkan juga di dalam warta jemaat kita, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ya, nama-nama jemaat kita. Mari kita saling mendukung, ya, dari kita, untuk menyukseskan perayaan Natal kita untuk tahun 2021 ini. Demikian warta jemaat bagi kita jemaat Tuhan. Apabila ada yang mau dikoreksi, boleh disampaikan kepada kami atau kepada pimpinan jemaat untuk kita perbaiki. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Les Speaker Jesse Nurat. Kami persilakan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita satukan hati kita, kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga. Oleh kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, Tuhan senantiasa menolong memberkati kami Tuhan di dalam hari-hari kami. Ini semua Tuhan karena berkat kasih dan pertolongan Tuhan yang memampukan kami, untuk kami Tuhan boleh menjalani hari-hari kami di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mensyukuri semua berkat Tuhan dan kasih Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami telah puji muliakan Engkau ya Tuhan melalui puji-pujian kami, melalui nyanyian-nyanyian yang telah kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan. Kami puji, kami muliakan Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami. Karena hanya Engkaulah Tuhan, Tuhan yang layak kami puji, Tuhan yang layak kami sembah, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas berkat dan pengasihan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini juga Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami, kami seluruhnya anak-anak Tuhan pada saat ini ingin menyampaikan segala doa dan permohonan kami kepada-Mu. Hanya kepada-Mulah Tuhan kami bermohon, meminta Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya ya Tuhan, Tuhan mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Namun Tuhan, Engkaulah terlebih dahulu juga mengampuni segala dosa, kesalahan yang kami berbuat di dalam kehidupan kami Tuhan, di dalam menjalani hari-hari kami. Banyak kesalahan dosa yang kami perbuat Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni Tuhan atas segala dosa kesalahan yang kami perbuat senantiasa. Agar kami Tuhan senantiasa layak meminta kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan kami mau bersama-sama berdoa buat gereja-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menolong memberkati Tuhan melalui setiap anak-anak Tuhan, melalui setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di tengah-tengah gereja-Mu, Gereja Metodis ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong memberkati setiap hamba-hamba Tuhan melayani dimanapun pada saat ini ya Tuhan. Engkau berkati kehidupan mereka ya Tuhan, terlebih di tengah-tengah pelayanan untuk melayani anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan ya Tuhan. Baik itu di wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah sementara Tuhan. Engkau juga menolong memberkati setiap pemimpin-pemimpin. Ya Tuhan, biarlah Engkau kiranya memberikan roh hikmat bijaksana ya Tuhan, agar kiranya dapat memimpin gereja-Mu ya Tuhan dengan takut akan Tuhan. Engkau berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, mulai dari Bapak Bisop, Bapak DS, para pendeta dan guru Injil, sampai kepada loudspeaker majelis di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ya Tuhan, gereja-Mu akan semakin maju ke depannya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mau berdoa Tuhan buat jemaat di gereja-Mu Tuhan, GMI Maria Sunggal pada saat ini Tuhan. Kami mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang merasakan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan, di mana mereka merasakan sukacita di dalam satu minggu ini melalui pertambahan usia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa terus menolong memberkati kehidupan mereka Tuhan, anak-anak Tuhan pada saat ini, di mana usia mereka bertambah ya Tuhan. Itu semua karena berkat dan pertolongan Tuhan. Tuhan telah menambahkan usia di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, seluruh anak-anak Tuhan pada saat ini. Biarlah juga Tuhan Engkau terus memeliharakan kesehatan mereka. Engkaulah juga Tuhan terus memeliharakan mereka di dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Di dalam usaha mereka Engkau juga Tuhan menolong memberkati. Terlebih Tuhan Engkau senantiasa memberikan kasih setia Tuhan melalui kesehatan terus Tuhan di dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati terlebih Tuhan rencana-rencana di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa buat anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang telah memberikan tanggung jawab mereka ya Tuhan melalui persepuluhan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati keluarga lepas keluarga ya Tuhan, di mana di minggu-minggu yang lalu telah memberikan persepuluhan mereka Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati pekerjaan usaha anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga menambahkan kesehatan di dalam kehidupan mereka senantiasa ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami terus berdoa Tuhan untuk pergumulan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami senantiasa datang ke hadapan-Mu memohon dan meminta Tuhan untuk setiap pergumulan kami pada saat ini Tuhan. Baik saudara-saudara kami yang belum dapat bersama-sama dengan kami pada saat ini, baik anak-anak Tuhan yang kami boleh bersama-sama dengan pada saat ini Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami Tuhan, Engkau yang menolong kami, memampukan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami Tuhan. Ajarlah juga kami Tuhan agar senantiasa boleh menyerahkan seluruh pergumulan kami hanya kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami bersama-sama dengan Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang masih balita ya Tuhan, Engkau terus menolong memberkati kesehatan anak-anak kami yang sudah di dalam pendidikan juga Tuhan, Engkau senantiasa memberikan Tuhan ketaatan, kepintaran untuk anak-anak kami di dalam pendidikan. Baik itu ya Tuhan menempuh pendidikan di tingkat atas, biarlah juga Tuhan Engkau senantiasa memberikan pertolongan-Mu di dalam kehidupan anak-anak kami Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan kami mau bersama-sama berdoa buat anak-anak Tuhan seluruhnya pada saat ini di dalam kehidupan perekonomian kami Tuhan. Kami mau hanya serahkan hanya ke dalam pengasihan dan pertolongan Tuhan saja. Biarlah Tuhan yang menolong memberkati kami Tuhan di dalam setiap rencana kami, di dalam setiap usaha kami, di dalam setiap pekerjaan yang boleh kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong setiap anak-anak Tuhan untuk melakukan segala pekerjaan, segala usaha yang Tuhan boleh percayakan di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan apa yang boleh kami lakukan melalui pekerjaan kami. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan yang mungkin pada saat ini di dalam keterpurukan keekonomian kami ya Tuhan oleh situasi pandemik pada saat ini. Bahkan juga Tuhan banyak di antara kami yang kehilangan pekerjaan. Namun kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami dan telah menyediakan rencana-rencana yang jauh lebih indah ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati senantiasa Tuhan di mana juga kami tempat bekerja. Biarlah Tuhan yang menolong memberkati ya Tuhan agar senantiasa boleh berjalan dengan baik. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga Tuhan terus berdoa buat orang tua kami yang sudah lansia ya Tuhan. Di dalam masa tua mereka ya Tuhan, biarlah Tuhan kiranya Kau berikan kekuatan senantiasa di dalam kehidupan mereka agar mereka senantiasa boleh merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan di masa tua mereka, mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan melalui berkat di tengah-tengah kehidupan mereka, melalui anak-anak mereka Tuhan, melalui bahkan cucu mereka Tuhan yang Tuhan berkati. Dan biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberikan mereka Tuhan kekuatan di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan, mungkin anak-anak Tuhan pada saat ini, keluarga-keluarga, ada yang merindukan Tuhan keturunan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Keluarga yang mungkin bahkan sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun Tuhan merindukan keturunan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi, mendengarkan segala doa dan permohonan mereka Tuhan, keluarga lepas keluarga. Biarlah Tuhan Engkau berikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan kami terus berdoa buat anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan pada saat ini Tuhan, mungkin ada ke dalam keadaan sakit ya Tuhan. Buat kami seluruhnya pada saat ini Tuhan, yang berada di rumah-Mu yang kudus ini, mungkin kami pada saat ini Tuhan merasakan ada suatu penyakit di dalam tubuh kami ya Tuhan. Bahkan mungkin kesehatan kami pada saat ini terganggu ya Bapa. Kami yakin dan percaya melalui jamahan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, Tuhanlah yang memulihkan kami seluruhnya Tuhan pada saat ini. Kami mau bersama-sama berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau menjamah setiap kami pada saat ini, memberikan kami Tuhan senantiasa kesehatan. Baik Tuhan buat saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama dengan kami pada saat ini, mungkin mereka juga Tuhan di dalam suatu penyakit di dalam tubuh mereka ya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang mengetahui. Namun biarlah Tuhan juga jamahan Tuhan yang mereka boleh rasakan di dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga juga mereka dapat mengalami kesembuhan. Terus Tuhan kami mau berdoa buat anak kami Jonas Silitonga Tuhan. Biarlah Tuhan anak kami ini senantiasa terus Kau berikan kekuatan ya Tuhan, semangat-semangat yang lebih lagi ya Tuhan untuk anak kami Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan Engkau senantiasa menolong, menjamah anak kami ini Tuhan, agar dia Tuhan berikan senantiasa kekuatan Tuhan untuk menghadapi penyakitnya Tuhan. Kami juga Tuhan mau terus berdoa buat orang tuanya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Tuhan juga terus menolong, memberkati keluarganya Tuhan, agar senantiasa boleh merawat anak kami ini dengan baik dan menyerahkan seluruhnya hanya kepada tangan kasih dan pertolongan Tuhan saja. Kami juga Tuhan terus berdoa buat Bapak kami, Bapak RB Tambun ya Tuhan, orang tua kami. Engkau juga Tuhan menolong memberkatinya Tuhan di masa tuanya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga menjamahnya, memberikan semangat yang baru Tuhan kepada orang tua kami ini, agar senantiasa dia boleh lebih semangat lagi Tuhan. Bahkan penyakit yang ada di dalam tubuhnya Tuhanlah yang menjamah ya Tuhan, agar senantiasa boleh mengalami mujizat-mujizat yang daripada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan kami terus berdoa buat rencana-rencana di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan, buat pembangunan-pembangunan yang telah kami rencanakan bahkan awal Januari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong memberkati kami Tuhan, secara khusus untuk pengumpulan dana yang masih kami butuhkan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong setiap kami Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama di dalam mencukupi biaya yang kami perlukan ya Tuhan, di dalam setiap rencana yang telah kami programkan ya Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa buat anak-anak Tuhan, para donatur ya Tuhan, kiranya boleh memberikan untuk rencana pembangunan kami ini ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga Tuhan terus berdoa buat rencana kami Tuhan, di mana pada Desember ini Tuhan kami akan merayakan kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga Tuhan merencanakan untuk merayakan perayaan Natal ini Tuhan. Kami juga Tuhan bahkan telah merencanakan biaya-biaya yang kami perlukan untuk ibadah kami ini Tuhan. Berkatilah Tuhan seluruh panitia yang bekerja Tuhan untuk merencanakan perayaan ini untuk dengan baik ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di sini juga Tuhan kami memerlukan biaya untuk pelaksanaan Natal ini Tuhan. Kami juga Tuhan rindu akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, sehingga semua ini Tuhan dapat terpenuhi. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, kami juga Tuhan terus berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan pada saat ini. Engkaulah yang menolong memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan, mulai dari tingkat atas sampai tingkat yang terendah. Biarlah Tuhan mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan, lebih mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa kami ya Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan mereka Engkau memberkati Tuhan. Biarlah mereka Tuhan boleh takut akan Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, terus Tuhan kami mau berdoa buat keamanan di kota kami Tuhan. Engkau juga Tuhan yang menolong para aparat ya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh memberikan keamanan, rasa aman di tengah-tengah kota kami ini Tuhan. Kami juga Tuhan terus berdoa buat mereka. Biarlah juga Tuhan terus menolong memberkati kehidupan mereka. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, kami mau mendengarkan firman-Mu nantinya Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Terlebih Tuhan hamba-Mu, Engkau berkati Tuhan, baik juga kami yang mendengarkan anak-anak Tuhan. Kau berkati pendengaran kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan senantiasa firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan kami akan memberikan persembahan kami sebagai rasa ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan atas berkat dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan biarlah Tuhan ini semuanya dapat dipergunakan di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan, Bapa kami di surga, Bapa yang baik. Inilah doa dan permohonan yang kami sampaikan kepada-Mu melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Jemaat Tuhan, kita telah menyampaikan harapan kita, doa-doa kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan mendengarkan doa kita, senantiasa menolong kita dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan setelah itu kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh hambanya. Namun sebelumnya mari kita puji Tuhan kita. Kita katakan sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu. Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan. Sinar kemuliaanmu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadiratmu. Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Ku rasakan hadirat-Mu. Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Katakan ku ingin tetap di sini Tuhan. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Muliakan Di pagi hari yang penuh dengan sukacita ini, itu adalah tanda syukur kami, kebanggaan kami karena Engkau memang terus memberkati, memelihara perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan. Bapa, saat ini anak Tuhan telah mengutarakan isi hati mereka dengan pujian, dengan segala permohonan-permohonan, dengan doa-doa syafaat yang telah disampaikan. Dan saat ini juga, oh Bapa yang baik, akan mendengar kebenaran firman-Mu, karena itu adalah merupakan kekuatan bahkan penolong dalam kehidupan anak Tuhan. Mari Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan, demikian juga hamba-Mu yang akan menabur kebenaran firman Tuhan, demikian bagi jemaat-Mu. Biarlah semuanya apa yang dinyatakan hari ini juga boleh mereka rasakan, bahkan hidupi, bahkan bagian dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Ya, terpuji nama Tuhan kita. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita masuk kepada pembacaan firman Tuhan, kami sedikit juga menambahkan tadi warta kita. Ya, biarlah di sini, biar sekaligus. Nah, ada tertera nama-nama jemaat kita di sini. Nah, kami yakin dan percaya ini masih banyak lagi yang belum ada di dalamnya. Ini masih nama-nama yang lama begitu ya, yang lama. Nah, untuk itu kepada keluarga-keluarga atau jemaat Tuhan, kami mengingatkan kepada kita, mana tahu belum ada nama kita tercatat di sini, ya. Mana tahu ya, boleh ya dilaporkan kepada kami atau kepada leader kita atau kepada Noel ya, sebagai operator kita atau bagian administrasi kita. Boleh melaporkan kepada saudara kita, karena ini juga adalah acuan di dalam buku stambuk kita. Nah, mengapa kami katakan demikian? Karena dalam stambuk, baik itu nama-nama kita, ada lebih 100 sekian. Tetapi setelah ya belum begitu survei dengan 100% kan begitu, setelah kami teliti-teliti selidiki, ternyata kita tidak sampai sebegitu. Nah, sementara mengapa kami katakan juga baik hal ini juga, ini tetap berkaitan ke kantor pusat kita. Nah, jadi untuk itu kepada Bapak dan Ibu yang belum. Nah, di sini pun masih kami nanti ini perbaiki lagi, pasti ada kesalahan-kesalahan tapi sudah memulai. Nah, bagi yang belum boleh didaftarkan kepada ya saudara Noel. Ya, nama kami keluarga ini ya. Itu yang mau kami katakan. Demikian juga mengenai sini intinya memang janji iman. Janji iman. Ya, ini juga terbuka bagi kita anak-anak kami, saudara-saudari kita semua. Ini terbuka bagi kita semua. Jangan nanti pula karena di sini disebut kakak, oh enggak ada namaku. Boleh ya. Boleh. Artinya ya gereja kita terbuka dengan hal itu. Mana tahu ada ya berpartisipasinya, boleh ya. Nanti bisa dicatatkan di dalam daftar kita ini. Jadi itulah artinya tambahan atau informasi daripada kami, supaya jangan nanti mengapa enggak ada nama kami? Mengapa? Nah, begitu ya. Nah, kami berharap tadi saya tanya ada Bapak dengan Ibu Simomora tadi, saya pasti nama Bapak ini belum ada di dalam. Jadi tadi sudah dituliskannya, namanya diberikan kepada kami. Begitu. Ya, jadi itu harapan kami. Terima kasih untuk ini. Mari kita sama-sama saling memperhatikan dan sama-sama saling mendukung dalam kegiatan kita. Ya, dalam kegiatan kita, baik itu ya Natal kita atau pembangunan kita, kami berharap soal besar kecilnya ya biarlah Bapak yang tahu dan saudara-saudari yang tahu, tapi ada partisipasi kita. Demikian. Nah, mari kita masuk kepada topik firman Tuhan pada minggu ini yang diambil dari kitab Yohanes pasal 11 mulai ayat 32 sampai dengan ayat 44. Yohanes 11 mulai ayat 32 sampai dengan ayat 44. Mari kita beresponsoria. Kami ayat 32, jemaat Tuhan ayat 33, dan di ayat terakhir nanti 44 kita kembali bersama. Demikian firman Tuhan. Lazarus dibangkitkan. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Maka masyhurlah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kita bersama. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, terpujilah Tuhan kita hari ini, di mana ia boleh bersuka cita bersama dengan kita, karena kita ya memberi hati dan pikiran kita, terutama suara kita untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Nah, hari ini tema firman Tuhan bagi kita pada hari ini yaitu tetap percaya, tetap percaya. Nah, ini mungkin sering berulang-ulang kata percaya ini, ya semua kita percaya, tetapi minggu ini kembali diingatkan supaya tetap percaya. Nah, supaya tetap percaya. Nah, mengapa ini sering diulang-ulang? Kadang-kadang memang kepercayaan kita atau pribadi lepas pribadi ya gampang goyah, kan begitu? Gampang tergoyahkan atau boleh sebut gampang luntur. Nah, mengapa? Karena mungkin karena situasi dan kondisi yang kita hadapi atau mungkin adanya pergumulan-pergumulan yang kita hadapi juga, kan begitu? Atau mungkin dengan penderitaan, pergumulan yang mungkin tak henti-hentinya, kan begitu? Saat-saat seperti itu bisa saja goyah atau begini ini sajanya hidup ini, begini ajanya terus, tak ada obahnya, kan gitu. Nah, jadi kata percaya tadi di sini mengapa diulang-ulang begitu? Karena memang sering ya kepercayaan kita itu murah tergoyahkan atau mudah luntur karena situasi dan kondisi. Nah, hari ini jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ini memang berbicara soal Lazarus dibangkitkan. Namun tidak semua ayat ini diambil, hanya 32 sampai ayat 44. Tetapi tidak terlepas mulai dari ayat 1 sampai ayat 44. Ya mungkin ya yang menuliskan di almanak kita terlalu panjang, karena kadang membaca ayat 1 sampai ayat 44 ini kadang-kadang kan membosankan, kan begitu. Tetapi kami yakin dan percaya cerita ini diawali tentang kebangkitan Lazarus mulai dari ayat pertama sampai 44. Nah, kita melihat tadi apa tujuan daripada Injil ini, daripada kitab ini, daripada Yohanes ini, apa tujuan ya Injil ini dituliskan, dipaparkan dan diberitahukan kepada kita hingga pada saat ini. Tentu ada hal-hal yang penting dan hal-hal yang harus kita imani ya di dalam peristiwa ini. Nah, jadi ini yang kita lihat. Jadi mengisahkan pertama sekali ada hal-hal yang kita imani di dalam kehidupan kita. Pertama sekali ya kita melihat yaitu menyatakan bahwa kasih Allah, bahwa kasih Yesus itu sangat besar bagi umatnya. Sangat besar bagi umatnya. Lalu melalui kisah ini kita melihat bahwa Injil ini mencatat, mengisahkan tentang besar kasih Allah dan ya dan adanya relasi komunikasi antara keluarga Lazarus dengan Yesus sendiri. Nah, mengapa kami katakan tadi ada kata relasi, ada komunikasi, ada hubungan? Ini kita lihat. Ya, kita melihat atau kita baca dari mulai dari awal ayat pertama ini, kita melihat Lazarus yang sedang sakit, lalu keluarga baik Maria atau Marta hanya memberikan kabar kepada Yesus. Ya, kalau kita baca di mulai ayat pertama itu. Mereka mengirim kabar kepada Yesus. Mengirim kabar kepada Yesus. Artinya memberitahukan kepada Yesus. Yesus, saudaraku Lazarus sakit. Ya. Bahkan kalau kita baca di ayat selanjutnya itu bukan kata sakit lagi. Bahkan disebut mati. Kan begitu? Lalu Yesus mengatakan, ya, dia mengiyakan harapan dari pada keluarga setelah diberitahu pasti datang, kan begitu? Tetapi kita melihat ya. Kita melihat setelah berita itu sampai kepada Yesus, dia menunda waktu. Dia tidak datang pada waktu yang dipesan itu. Bahkan murid-muridnya juga ya menghambati Yesus untuk datang ke situ. Jangan pergi atau tak perlu pergi ke sana. Bukankah kemarin itu kamu mau dilempari orang-orang gara-gara kan begitu? Kamu mengadakan penyembuhan. Kamu mengadakan mujizat-mujizat. Lalu kamu pergi kembali lagi ke sana. Murid-murid juga mengatakan hal itu kepada Yesus. Tapi Yesus juga menerangkan hal tentang pribadi, ya, apa dikatakan kepada murid-murid bahwa ya penyakit Lazarus itu bukan penyakit yang mematikan, tetapi itu adalah Lazarus adalah tidur, itu dikatakan. Dia bukan mati. Dan penyakit itu bukan penyakit yang mematikan. dan dia tidak mati, dia tidur. Nah, sampai si Thomas mengatakan, kalau demikian ya enaklah kalau tidur, aku mau gitu. Artinya pembicaraan mereka. Nah, namun setelah kabar itu sampai kepada Yesus, dia menunda tadi, ada 2 hari sebelum ya datang kembali. Lalu Yesus kembali mengatakan, kita harus pergi ke Betania tempat Maria, Marta. Kita harus pergi. Dan mereka pergi ke rumah keluarga Lazarus. Nah, kita melihat tadi dari ayat 32. Inilah respon yang dikatakan ya. Setibanya Maria di tempat, ya di tempat Yesus berada, dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak mati. Nah, itu harapan mereka kan begitu. Sekiranya engkau hadir tepat pada waktunya, pada saat itu, saat kami memberi kabar kepadamu, pasti saudara kami ini tidak mati. Itu keluhan mereka, dalam arti keluhan bukan artinya mereka menyesal Yesus tidak datang, tapi itu harapan mereka. Sekiranya engkau ada pada saat itu atau hadir di sini, pasti saudaraku tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi datang bersama-sama dengan dia, maka masyhurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di mana kamu baringkan dia? Di mana kamu baringkan dia? Nah, kita melihat jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus. Di mana kamu baringkan dia? Lalu mereka menunjukkan ya di tempat itu. Lalu Yesus pergi ke tempat itu juga. Tetapi ya kubur itu ditutup dengan batu. Lalu Yesus katakan juga supaya batu dibuka. Apa kata mereka juga? Sudah 4 hari itu sudah bau. Artinya tak perlu lagi dibuka. Sudah bau. Ya. Tetapi ya Yesus tidak peduli dengan hal ini. Nah, jadi bagian pertama kisah ini menyatakan bahwa ya Yesus mau menyatakan kuasa, menyatakan kasihnya di tengah-tengah keluarga ini, walaupun ia sengaja menunda waktu itu. Nah, jadi artinya di sini jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, ya bolehlah kita sebut pentingnya, perlunya kadar kepercayaan itu, kan begitu? Sampai mana kadar, sampai mana dalamnya kepercayaan Maria dan Marta terhadap itunya, terhadap saudaranya itu, kepada Yesus. Nah, ini kita melihat, walaupun Yesus menunda waktunya, tidak datang pada waktu mereka yang harapkan itu, kita melihat mereka tidak ada sebenarnya kata menyesal di sini. Paling itu biasa, itu harapan mereka. Kalau ada kian kamu pasti dia tidak mati. Kan begitu, itu harapan. Tapi tidak ada, percuma kamu datang. Tidak ada artinya. Enggak ada kata seperti itu. Sia-sialah semua, lebih baik kamu pulang. Tapi sekiranya, itu kata sekiranya itu kan kata merendah. Ya, kata merendah. Bukan percuma kamu datang. Sekiranya kamu datang hari itu, saat itu pasti makan. Itu kata merendah, kalimat merendah. Ada harapan kan begitu. Namun kita melihat apa respon daripada keluarga Lazarus. Mereka tidak bersungut-sungut karena mereka memang yakin dan percaya. Lalu karena ya ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang Yahudi yang datang pada saat itu, biasa itu namanya juga berduka kan begitu, masih rame-rame orang. Nah, melihat situasi dan kondisi itu juga, Yesus juga menangis. Nah, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, kalau tidak salah saya sering juga menyebut ya berapa kali Yesus kata menangis ini. Dia menangis bukan karena ia gagal. Dia menangis bukan karena ia merasa bersalah. Ya. Dia menangis bukan karena segala karya dan pekerjaannya tidak berhasil. Atau mungkin tidak mampu. Tidak. Tapi mengapa ia menangis? Melihat situasi dan kondisi itu. Bukan hanya kepada Maria dan Marta, tetapi melihat orang-orang yang ada di situ pada saat itu. Nah, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, ternyata ia menangis karena, ya itu tadi, ketidakpercayaan mereka terhadap diri Yesus. Kurang percaya mereka terhadap Yesus. Ini yang mau diingatkan Yesus, dia menangis. Aduh, mengapalah begini? Ya, artinya sudah disampaikan, sudah diberitahu kepada saya, tetapi mengapa? Ya, kamu begitu tidak percaya. Nah, karena itu Yesus melihat bahkan dia menangis tadi dan dia tidak sungkan-sungkan juga melakukan, tetap melakukan yang terbaik karena tujuannya tadi dia tetap ya, bahwa dia tidak menyalahkan dirinya dan dia juga tidak menyalahkan sebenarnya orang banyak. Tapi yang disalahkannya mereka kok mesti belum memahami siapa aku begitu. Ini yang mau atau itu yang ditangis Yesus sebenarnya. Kenapa mereka belum paham? Kenapa mereka belum mengerti tentang aku? Bukankah gitu juga? Pada saat mereka di Taman Getsemani yang membawa murid-muridnya berdoa. Kenapa mereka tidak setia dengan waktu yang singkat itu? Waktu diajak berdoa. Tapi mereka tertidur, bukan berdoa. Demikian dia saat masuk ke Yerusalem, dia melihat. Tidak sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Kota Yerusalem yang diharapkan kota suci. Kota satu-satunya yang diharapkan. Kota ya kedatangan atau penyambutan juru selamat. Tapi Yesus tidak mendapatkan hal itu atau tidak seperti apa yang dipikirkan. Dia menangisi kota itu. Jadi bukan dalam arti ia menyesal dan menangis. Mengapalah begitu lamban, mengapalah begitu tidak memahami, mengerti umat ini begitu. Nah, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, itu tadi kata menangis yang kita ya lihat dalam hal ini. Lalu kita lihat setelah apa respon daripada mereka. Mereka bukan bersungut-sungut, cuman sekiranya hanya itu. Bahasa halus dan memang bahasa rendah hati. Yesus, ia sangat terharu berkata, di mana dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan marilah kita lihat. Maka menangislah Yesus, kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Nah dari sini juga kita melihat, ternyata walaupun tidak semua memahami, tetapi sebagian juga ada mengerti, lihatlah ya setelah Yesus, betapa kasihnya kepadanya, maksudnya kepada Lazarus. Karena dari perkataan Yesus sampai dia menangis kan begitu. Tetapi beberapa orang diantaranya juga berkata, ia memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Nah itulah suara-suara sumbang kan begitu. Ya, itulah suara-suara sumbang. Tidak sanggupkah dia menghidupkan kembali? Nah begitulah suara-suara sumbang itu. Tak perlu diberitahu, tak perlu dikatakan. Tuhan tahu, Yesus tahu apa yang terbaik yang ia lakukan bagi umatnya. Jadi topik kita minggu ini, kepekaan, kepedulian Yesus kepada umatnya di dalam penderitaan. Dia memahami, dia mengerti, dia tahu. situasi dan kondisi kita. Walaupun tadi dari awal dia kita lihat menunda waktu. Tapi apakah pertolongan tidak dilakukan Yesus? Luar biasa. Pertolongan, makanya sering pujian kita, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Walaupun terlambat menurut diri kita, pribadi kita, tapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Amin. Ya, tidak pernah terlambat. Itu karena kepribadian kita. Kenapa? Kenapa? Kan hampir sama. Dia sengaja menunda 2 hari. Sekiranya kamu hadir, pasti tidak mati. Itu pikiran manusia, tapi pikiran Yesus bukan demikian. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Selalu hadir dan selalu ada dan kita terima dalam hidup kita. Lalu kita melihat selanjutnya apa yang dikatakan. Maka masjulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah bau sebab sudah 4 hari. Lalu dikatakan jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan. Nah, jadi jauh dari awal ternyata Yesus sudah punya pesan kepada keluarga ini tentang tetap percaya bahwa Yesus melakukan hal yang terbaik bagi keluarga ini. Nah, maka dikatakan tadi, bukankah sudah kukatakan kepada kamu, jikalau engkau percaya, ya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kata kemuliaan di sini, pekerjaan Allah, pekerjaan Yesus nyata di tengah-tengah keluarga ini. Apa yang nyata kita lihat? Nah, dikatakan, maka mereka mengangkat batu itu, ya, lalu Yesus mengada ke kepada Bapa, ke atas kepada Bapa dan mengucap syukur, ya, dan ia juga mengatakan kepada Bapa, aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku, tetapi ya orang ini mengelilingi dan aku mengatakan supaya mereka juga percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah demikian berserulah dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Jadi 2 kalimat di sini yang kita lihat, angkat batu itu, baru yang kedua, Lazarus, keluarlah. Angkat batu berarti menyingkirkan beban-beban yang ada pada keluarga pada saat itu, terutama bagi Lazarus. Kalau ditutup, ya, berarti tidak mendapat kebebasan, tidak mendapat keselamatan. Tapi angkat batu, lalu diangkat, dibuang, membuang beban, membuang penderitaan. Lalu yang kedua dikatakan, keluarlah, ya, Lazarus, marilah keluar. Lalu ia keluar, lalu Yesus mengatakan, buka, ya, karena tangan dan kaki masih terikat, buka tangli dari tangan dan kakinya, baik kain yang terbungkus di dalam dirinya, lalu mereka membukanya. Setelah itu dibuka semua, lalu ia pergi. Nah, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, kata angkat batu berarti beban sudah diangkat Yesus daripada kehidupan mereka. Beban Maria, beban Marta, demikian juga Lazarus. Demikian juga, ya, buka kain peluh atau tali yang terikat dalam dirinya, segala sakit, segala beban tadi sudah dilepaskan daripada kehidupannya. Kita melihat tadi, maka disebut Lazarus telah dibangkitkan. Nah, untuk itu kembali mengingatkan kepada firman Tuhan di awal, apa yang dikatakan oleh Yesus, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dari awal ini juga sudah dikatakan kepada keluarga ini. Jadi Yesus menepati janjinya. Yesus menepati janjinya kepada keluarga Lazarus. Lazarus dibangkitkan. Dalam arti, mari jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, hari ini juga firman Tuhan mengingatkan kepada kita adanya kadar kepercayaan sedalam apa, seluas apa kepercayaan kita terhadap Yesus yang peka dan peduli dalam hidup kita, atau terhadap kerinduan dan keinginan di dalam hidup kita. Kuncinya tetap kita. Tapi ingat, mari, kata bangkit di sini mengingatkan kembali bahwa Yesus benar mati dan bangkit kembali untuk membangkitkan kita. Bahwa Yesus benar juga bahwa sanggup dan hanya Dia yang dapat ya memberi hidup, baik kepada orang mati, baik juga kepada orang hidup. Maka ya firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus atau Tuhan kita adalah Tuhan bagi orang hidup dan Tuhan bagi orang yang mati. Sanggup menghidupkan kembali. Jadi kata bangkit di sini bukan bangkit untuk nanti setelah kita tidak ada, tapi kata bangkit di sini juga hari ini, saat ini juga. Mari kita bangkit dari keterpurukan kita, bangkit dari penderitaan kita, bangkit dari tantangan yang kita mungkin hadapi pada saat ini. Mari, ya Tuhan Yesus telah membuka batu atau beban di dalam diri Lazarus, demikian juga di dalam hidup kita. Karena firman ini, ya dulunya bagi Lazarus berlaku dan hari ini juga bagi kita. Kami percaya kita punya beban yang luar biasa sebagaimana yang dialami. Bahkan tadi kata kematian di sini dalam arti kalau sudah mati berarti tidak dapat berbuat apa-apa, kan begitu. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, mari bangkit ya, mari kita kembali semangat bergegas karena Yesus sudah datang memberikan hidup kepada kita dan membangkitkan, bahkan menggulingkan batu beban itu, bahkan membuka ikatan-ikatan atau tali yang mengikat hidup kita pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Penyayang. Untuk itulah anak-anak Tuhan datang dan berseru kepada-Mu. Baik itu dari keluarga Lazarus yang datang kepada Yesus memohon supaya memberikan dan menjawab apa yang menjadi kerinduan mereka. Ternyata itu terjadi. Terima kasih oh Bapa, itu juga terjadi bagi kami. Walaupun selama ini mungkin Tuhan menunda waktu atau tidak sesuai dengan keinginan kami, tapi biarlah kami belajar supaya kehendak-Mu yang terjadi terus dalam hidup kami. Karena semuanya indah pada waktunya sebagaimana Engkau berikan juga kepada keluarga Lazarus. Mereka boleh bersuka cita, mereka boleh selamat karena Tuhan memberkati melalui Yesus Kristus yang berkarya di tengah-tengah keluarga ini. Mari Bapa, kami percaya. Mari Bapa, sapa kami dari segala penderitaan kami. Mari juga angkat segala penderitaan kami, singkirkan beban itu sehingga kami boleh hidup, bangkit kembali karena Yesus. Mari biarlah tali pengikat segala kuasa-kuasa kejahatan iblis dalam hidup kami lepaskan dari kehidupan kami, sehingga kami sebagaimana Lazarus pergi dalam arti berarti ada sukacita, ada keselamatan, ada penyembuhan, ada pemulihan, ada kebangkitan. Demikian juga di dalam hidup kami ada semangat, ada kekuatan. Sekembalinya dari rumah-Mu yang kudus ini, biarlah semua anak-anak Tuhan boleh bersukacita karena berkat daripada Tuhan, terutama melalui kebenaran firman pada hari ini. Biarlah semuanya ini mereka boleh imani karena Tuhan adalah segala-galanya. Cara Yesus yang sudah berkarya menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah jemaat Tuhan dengan cara, kalau Lazarus dengan penderitaan, kami tidak tahu bagaimana cara Tuhan, tapi kami yakin percaya Tuhan mau menyatakan kemuliaan di tengah-tengah kehidupan kami, kalaupun mungkin kami dalam tantangan atau cobaan pada saat ini. Kami percaya Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan pribadi lepas pribadi hari ini. Terima kasih Bapa, berkati seluruh anak Tuhan kembali dari tempat ini pulang ke rumah mereka masing-masing melakukan aktivitasnya. Berkati juga, oh Bapa, jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir, kami percaya, ingatkan dengan kuasa Roh Kudus. Lepaskan mereka dari ikatan-ikatan yang mengikat hati dan pikiran mereka oleh kuasa-kuasa iblis. Mari lepaskan itu sehingga hati dan pikiran mereka boleh terbuka dan lepas dan kembali semangat dan melakukan aktivitas terutama untuk melayani Tuhan melalui kehadiran mereka di rumah-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang berdiri dan mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami dan setelah itu kita menyanyikan doksologi. Mari kita mulai, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang janganlah kami membawakan dalam pencobaan, tetapi Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan, setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada-Ku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Amin. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati dan melindungi engkau saat ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom dan salam sehat bagi kita. Tuhan memberkati. Shalom.